Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan tafsir juz amma sampai pada surat Abasa. Dan pada pertemuan terakhir kita sampai pada ayat yang ke-23. Baik, kita lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Anna sababna al-maa asabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa'inaban wa'qadba wa'zaytunan wa'nakhla wa'hada'ika gulba wa'fakihatan wa'abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya. Anna sababna al-maa asabba, kami curahkan air dari langit. Yaitu air hujan. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi. Yaitu kami keluarkan tumbuh-tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Fa'anbatsna fiha habba, dan kami tumbuhkan di atas muka bumi habba, biji-bijian. Wa'inaba wa qadba, dan anggur serta qadba, yaitu makanan hewan ternak. Wa zaituna wa nakhla, dan juga zaitun dan pohon kurma. Wa hadaika ghulba, dan kebun-kebun yang lebat. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Mata'al lakum wa li'an'amikum, yang itu semua adalah untuk kesenangan kalian, ya, untuk makanan kalian. Wali an'amikum, dan juga untuk hewan ternak kalian. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk kita memikirkan dan memperhatikan bagaimana ya, nikmat makanan itu bisa sampai kepada kita. Ya. Mulai dari Allah Azza wa Jalla turunkan hujan. Ya. Kemudian tumbuhlah tanaman. Ya. Sampai bisa dipanen. Ya. Kemudian dinikmati, dimakan. Ya. Dan seterusnya. Ini adalah nikmat yang besar, ya, yang mengharuskan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat ini, ya, yang mewajibkan atau mengharuskan kepada kita untuk selalu kembali kepada Allah dan selalu di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat-ayat di atas, yaitu ayat 24 sampai 32 dari surat Abasa. Qala rahimahullahu taala thumma arsyadahu Allahu ila an-nadhari wat-tafakkuri fi ta'amih. Kemudian Allah membimbing manusia untuk memperhatikan dan memikirkan tentang makanannya. Wa kaifa wasala ilaihi ba'dama takarrarat alaihi tabaqatun adidatun wa yassarahu Allahu lahu. Dan bagaimanakah makanan tersebut bisa sampai kepadanya setelah melalui proses-proses yang bertingkat-tingkat, proses yang banyak dan bertingkat-tingkat. Kemudian Allah mudahkan makanan tersebut dapat dinikmati oleh manusia. Faqal, Allah berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya. Itu bagaimana makanan tersebut bisa sampai kepadanya, bisa dia nikmati. Anna sababanal ma'a sabba. Kemudian Allah jelaskan bagaimana makanan tersebut bisa sampai kepadanya. Sesungguhnya kamilah yang telah mencurahkan air dari langit dengan sederas-derasnya. Itu air hujan Allah turunkan dari langit. Ai anzalnal matara 'alal ardi bikathrah. Yaitu kami turunkan hujan ke atas muka bumi bikathrah, dengan derasnya. Air yang turun deras, yang kemudian menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Thumma syaqaqnal ardo. Kemudian kami belah bumi. Linnabat, untuk tumbuhan-tumbuhan. Artinya bibit-bibit itu ya, membelah tanah atau membelah bumi kemudian tumbuh. Syaqqa, ya. Kami belah dengan sebaik-baiknya. Fa'anbatsna fiha. Kemudian kami tumbuhkan di atas muka bumi ini asnafan musannafatan min anwa'il at'imatil ladzidzati wal aqwatis syahiyyah. Kami tumbuhkan di atas muka bumi ini berbagai macam jenis makanan-makanan yang lezat, ya. Dan makanan-makanan pokok yang enak, ya. Yang menyenangkan. Habba. Demikian pula kami tumbuhkan di atas muka bumi ini habba. Biji-bijian. Ya. Wahada syamilun lisairil hubub ala ikhtilafi asnafiha. Dan ini mencakup semua biji-bijian dengan berbagai macam jenisnya, ya. Allah tumbuhkan biji gandum, ya. Biji padi, ya. dan seterusnya dari berbagai macam biji-bijian, ya, jagung dan lain-lain, ya, Allah tumbuhkan menjadi makanan yang lezat, ya, dan bahkan sebagiannya menjadi makanan pokok, ya, yang menjadi penopang kehidupan manusia. Wa inaba wa qabba, dan juga kami tumbuhkan di atas muka bumi ini inaban, buah anggur, ya. Wa qabba wa huwal qab, yaitu makanan hewan ternak, ya, mencakup rerumputan dan yang lainnya. Wa inaba wa qadba, ada juga yang menafsirkan sayur-sayuran, ya, anggur dan sayur-sayuran. Wa huwal qat, al-qat sejenis tumbuh-tumbuhan, ya, yang menjadi makanan hewan ternak. Wal aqwat, baik. Wa zaituna wa nakhla, dan juga kami tumbuhkan di atas muka bumi ini zaitun, ya, pohon zaitun, wa nakhla, dan juga pohon kurma, ya, Allah tumbuhkan. Wa khassa hadhihi al-arba'ata li kathrati fawaidiha wa manafi'iha, dan Allah khususkan penyebutan empat macam ini, ya, empat macam tumbuhan ini, ya, bersamaan dengan tumbuh-tumbuhan ini kan banyak yang tumbuh di atas muka bumi, tapi Allah khususkan penyebutannya empat tumbuh-tumbuhan ini li kathrati fawaidiha, karena banyaknya faidah tumbuhan ini atau pohon ini. Wa manafi'iha, dan juga karena banyak manfaatnya, ya, anggur, kemudian al-qadb, ya, juga zaitun, juga kurma, ya. Allah sebutkan secara khusus empat pohon ini atau empat buah ini, ya, karena banyaknya faedah dan manfaat yang terdapat pada empat macam tumbuhan tersebut. Wa hadaiqa ghulba, dan juga kebun-kebun yang lebat, ya. Ay basatin fihal asjaru al-kathiratu al-multaffatu, yaitu basatin, kebun-kebun yang di dalam kebun-kebun tersebut terdapat pohon-pohon yang banyak, yang lebat atau rimbun. Wa faqihata wa abba, dan juga Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini faqihah, buah-buahan. Wa abba, dan juga rerumputan. Al-faqihah, makna al-fakihah ma yatafakkahu fihi al-insan min tinin wa inabin wa khawkhin wa rummanin wa ghairi dhalik. Al-fakihah, buah-buahan di sini adalah buah-buahan yang dapat dimakan oleh manusia, seperti buah tin, buah anggur, buah persik, buah delima, ya, dan yang selain itu dari berbagai macam buah-buahan Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini. Wal ab ma ta'kuluhul baha'im wal an'am, sedangkan al ab, ya, wa faqihatu wa abba, al ab adalah makanan yang dimakan oleh hewan ternak atau binatang ternak, ya, yaitu rerumputan. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, mata'al lakum wa li an'amikum, itu semua untuk kesenangan kalian dan juga untuk kesenangan hewan ternak kalian. Itu untuk makanan manusia dan juga untuk makanan hewan ternaknya manusia. Allati khalaqaha Allahu wa sakharaha lakum, yang itu semua Allah telah ciptakan dan Allah tundukkan untuk kalian. Ya. Dari berbagai macam biji-bijian tadi, ya, setelah turun hujan, tanahnya subur, ditanamin padi, ditanamin gandum, ditanamin jagung dan seterusnya, sampai tumbuh, kemudian berbuah, kemudian dipanen dan dinikmati oleh manusia. Demikian pula yang buah-buahan, ya, tumbuh, nah, kemudian berbuah, matang, dipanen, kemudian dinikmati oleh manusia. Allah tundukkan, ya, tumbuh-tumbuhan ini atau biji-bijian ini atau buah-buahan ini untuk manusia. Allah ciptakan dan Allah tundukkan untuk manusia. Faman nadhara fi hadhihi ni'am, maka barang siapa yang memperhatikan, ya, atau mentadabburi, menghayati, memperhatikan nikmat-nikmat ini, ya, bagaimana bisa makanan sampai kepada kita, ya. Barang siapa yang mentadabburi ini, menghayati ini, memperhatikan nikmat-nikmat ini, ya, aujabalahu dzalika syukra rabbih, maka itu akan mengharuskan dia atau mendorong dia untuk bersyukur kepada Rabbnya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengatur ini semua. Wabadlal juhdi fil inabati ilaih, dan barang siapa yang memperhatikan tentang nikmat-nikmat ini, maka dia akan mengerahkan segala upaya dan usaha untuk selalu kembali kepada Allah. Ya. Wal ikbala ala ta'atih, dan juga akan terus berusaha dan berupaya untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wat tasdiqa li akhbarihi, dan akan membenarkan berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tentunya akan menambah keimanan, ya, akan menambah keimanan kepada Allah Azza wa Jal ketika seseorang mentafakkuri yang seperti ini, ya, menghayati, memperhatikan, ya, bagaimana nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal bisa sampai kepadanya, ya. Nah, dalam keadaan kita atau sebagian kita mungkin tidak menanam padi, ya, tapi Masya Allah, ya, kita makannya beras, ya, bisa menikmati, ya, beras yang tidak kita tanam, ya. Demikian pula buah-buahan, ya, kita tidak menanam ini dan itu, ya, tapi ada yang menanamnya, ya, itu para petani, ya. Kemudian sebagaimana yang Allah jelaskan tadi, bagaimana tumbuh, ya, pohon-pohonan tersebut, ya, kemudian dipanen, kemudian kita nikmati. Ya. Ini nikmat yang besar, yang jika kita memperhatikan hal-hal yang seperti ini, ya, bagaimana nikmat-nikmat itu bisa sampai kepada kita, maka ini akan menambah keimanan kita, mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, mendorong kita untuk selalu inabah, selalu kembali kepada Allah. Ya. Nah, selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Selesai dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat-ayat di atas, yaitu ayat yang ke-24 sampai ke-32 dari surat Abasa. Tapi kita baca sedikit penjelasan tafsir yang terdapat dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Dikatakan di sini ya, menjelaskan ayat-ayat di atas dari ayat yang ke-24 sampai 32 dijelaskan secara ringkas ya, hanya 3 baris ya, tetapi padat. Dikatakan di sini falyatadabburil insan kaifa khalaqallahu ta'amahu alladhi huwa qiwamu hayatih. Hendaklah seorang menghayati dan memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan makanannya, yang dimana makanan tersebut menjadi penopang kehidupannya, itu kehidupan. Bi'anna sababan al-ma'a 'alal ard sabba. Kemudian dijelaskan bahwasannya bi'anna, yaitu kami Allah Azza wa Jal telah mencurahkan air ke atas muka bumi ini dengan derasnya, yaitu Allah mencurahkan hujan ke atas muka bumi ini. Thumma syaqaqnaha bima akhrajna minha min nabatin syatta. Kemudian kami belah bumi tersebut ya, dan kami keluarkan darinya tumbuh-tumbuhan yang syatta, yang banyak jenisnya. Berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Fa'ambatsna fiha habba, kami tumbuhkan ya, di atas muka bumi ini habba, biji-bijian. Wa'inaba, dan juga anggur. Wa'alafan lidawab, dan juga makanan-makanan untuk binatang ternak. Wa'zaituna wa'nakhla, dan juga zaitun, dan juga pohon kurma. Wahadaiqa azimatal asjar, dan juga kebun-kebun yang lebat dan rimbun pohon-pohonnya. Wasimaron wakalan, dan juga buah-buahan serta rerumputan. Tan'amuna biha antum wa an'amukum, yang itu semua kalian nikmati dan juga dinikmati oleh hewan ternak kalian. Nah, maka falyatadabbar, perhatikanlah, hayatilah ya. Nah, ingatlah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan kita. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan makanan kita ya hingga sampai kepada kita. Kemudian kita nikmati. Ya. Dengan demikian, maka akan mendorong kita untuk terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Nah, karena ini nikmat. Ya. Setiap makanan yang kita makan. Ya. Maka hayati, ini nikmat dari Allah Azza wa Jal. Ya. Bagaimana nasi satu piring bisa sampai kepada kita. Ya. Nikmat yang besar ya, dari Allah Azza wa Jal ya. Maka dengan memperhatikan dan mentadabburi hal-hal yang seperti ini, memikirkan hal-hal yang seperti ini ya, terkhusus ketika mendapatkan nikmat ya, misalnya mendapatkan nikmat makanan ya, maka ini akan mendorong kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, mendorong kita untuk selalu kembali kepada Allah ya. Selalu di atas ketaatan kepada Allah ya. Dan juga tentunya akan mendorong kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal ya. Taib wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.